Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah dalam bab bayan al-kabair wa akbariha. Terakhir pembahasan yang kita sampaikan berhenti pada dosa yang kelima, yaitu dosa aklur riba, memakan riba. Dan telah kita sampaikan pula riba dalam pembahasan syariat ada dua bentuk. Ada yang disebut dengan riba an-nasi'ah dalam bab hutang bihutang. Disebut pula dengan riba jahiliyah dengan kaidah kullu qarbin jarra naf'an fahuwa riba. Jenis yang kedua disebut dengan riba al-fadl, riba fadl. Ini berlaku pada transaksi untuk jenis barang-barang tertentu. Yang telah kita sampaikan ada enam bentuk asnaf ribawiyah, barang-barang yang terkena hukum riba. Yang pertama al-zahab, emas. Yang kedua al-fiddah, perak. Yang ketiga at-tamru, kurma. Yang keempat al-bur, gandum. Yang kelima asy-sya'ir, juga sejenis gandum. Yang keenam al-milhu, garam. Baik. Untuk rinciannya sebenarnya bisa antum jumpai pada pembahasan fikih insyaallah taala. Namun untuk memperjelas keterangan untuk riba fadl, kita sebutkan sebuah hadis dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu wa arbah. Ini hadis yang menjadi pegangan dasar dalam penentuan transaksi asnaf ribawiyah secara umum. Hadisnya Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala an, riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam kisah yang cukup panjang di situ disampaikan qala Ubadah ibn Samit, Ubadah berkata inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an, beliau melarang dari bai'i az-zahabi biz-zahab, emas dengan emas, wal fiddati bil fiddati, perak dengan perak, wal burru bil burri was sya'ir bis sya'ir. Gandum jenis bur atau sya'ir dengan jenis yang sama. Wat tamri bit tamri, kurma dengan kurma. Wal milhi bil milhi, garam dengan garam. Ini langsung penyebutan dalam hadis. 6 barang ini langsung disebutkan oleh Ubadah ibn Samit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tidak boleh diperjualbelikan kalau sama. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam. Illa mithlan bimithlin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. Harus kecuali harus sama dan setara. Ya, sama, setara, enggak ada yang kurang dari sisi gramnya, beratnya, harus sama. Yadan biyadin, kontan. Ya, kita apa namanya selesaikan dulu kelengkapan hadisnya, nanti baru kita ambil kesimpulan. Fa'idha talafatil asnafu, apabila beda jenis dari keenam barang di atas, fabi'u kaifa syi'tum, maka silahkan kalian perjualbelikan dengan takaran sesuai kehendak kalian. Tidak harus sama. Idza kana yadan biyadin, asalkan dilakukan secara kontan, tunai. Ya, itu lafaz hadisnya. Dari sini ada beberapa poin yang perlu antum perhatikan. Poin yang pertama, in qasamat hadhihi sittatu ila jinsaini, 6 barang yang tersebut di dalam hadis dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, jinsul asman. Jinsu al asman, jenis yang berharga. Al asman, barang berharga, barang mulia. Wahuwa az-zahabu wal-fiddah, yaitu emas dan perak. Ini satu grup, satu jenis. Dimasukkan dalam bab ini adalah an-nuqud, ya, uang yang digunakan untuk alat pembayaran, transaksi jual beli. Wal jinsus tsani, jenis yang kedua, jinsul mat'umat, jenis makanan. Bahwa mencakup at-tamru, kurma. Al-milhu, garam. Al-bur wasy-sya'ir, gandum. Jenis bur atau jenis sya'ir, Dari keenam barang tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama jenis barang berharga, emas, perak. Kemudian dimasukkan di situ uang yang dijadikan alat pembayaran transaksi jual beli. Jenis yang kedua, golongan makanan. Ini sisanya, kurma, garam, gandum. Jenis pur atau syair. Sampai sini dipahami? Baik. Poin yang kedua, idza tafaqa fil jinsi, kalau jenisnya sama, ya jenisnya sama, wajabatil mumatsalah wattaqabud, maka harus sama takarannya, mumatsalah itu harus sama takarannya, sekilo sekilo, satu gram satu gram. Wattaqabudu, dan wajib dilakukan secara kontan. Taqabudu, ya, atau bahasa dalam hadisnya yadan biyadin, tangan dengan tangan. Itu artinya serah terima langsung di tempat. Kalau jenisnya sama, maka dua syarat harus terpenuhi. Syarat pertama, mumatsalah, harus sama takarannya. Walaupun beda kualitas, ya, itu tidak di apa namanya? Tidak diambil pusing, bukan takaran. Yang dijadikan takarannya beratnya harus sama. Misal, antum punya kurma. Jenis kurma sukari 1 kilo. Saya punya kurma ajwa. Sama-sama kurma. Ya, antum tertarik dengan kurma ana, kan gitu ya. Ana juga enggak masalah kalau ditukar dengan sukari. Ya toh? Nah, sama-sama kurma berarti kan satu jenis. Ya toh? Jenisnya sama. Maka harus dua syarat yang terpenuhi. Yang pertama, mumatsalah, harus sama takarannya. Kalau takaran kurma sukari 1 kilo ditukar dengan kurma ajwa, harus sama-sama 1 kilo. Kalau antum takarannya 1 kilo, punya saya kurma ajwa setengah kilo, tidak boleh. Itu masuk riba fadl. Loh, bukannya beda kualitas Ustaz, tapi sama-sama kurma. Ya kan? Mau itu kurma yang sekilo harganya 15 ribu, atau kurma yang 1 kilo 2.500.000, sama. Kalau tukar menukarnya sama-sama kurma. Bisa dipahami? Ini yang dikatakan oleh Nabi melalui khabar dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala. Nabi melarang transaksi jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, ya toh? Kecuali kalau mislan bi mislin, sawaan bi sawain, itu mumatsalah. Kecuali sama takarannya. Sediwangi. Kemudian yadan bi yadin. Syarat kedua, harus kontan. Ya, harus kontan, dilakukan tunai saat itu, fil majlis, saat terjadinya transaksi. Kalau sama takarannya, kurma ajwa 1 kilo, kurma sukari juga 1 kilo. Tapi sukari dulu diterima, kurma ajwa sebulan lagi. Ya, boleh atau enggak? Tidak boleh. Kenapa? Syarat taqabud tidak terpenuhi dan termasuk transaksi riba, jenis riba fadl. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Naam. Emas dengan emas. Ya, emas dengan emas. Datang ke toko emas. Ya, ini ada toko emas besar di pedalaman Papua, namanya toko emas Amal Jariah. Ya, menjual berbagai macam bentuk emas. Ya, dari emas murni, emas karaten ada. Yang jaga emas-emas. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Anda datang ke toko tersebut membawa gelang. Ya, gelang antum seberat 1,5 kilo. Sangar ini gelangnya ya. Ya lah. 1,5 kilo. Umumnya gelang cuman berapa gram, 100 gram. Itu udah gede itu ya. 1 gram, 2 gram, 3 gram, ya 7 gram lah, 10 gram. Ya, antum enggak tanggung-tanggung. Datang dengan gelang 1,5 kilo. Enggak tahu siapa yang pakai itu. Ya. Jadi pamer sekalian olahraga. Ya, Zaniyallahu wa iyyakum. Itu kalau ditanya, Bu, arah ke pasar lewat mana? Lewat sana, Mas. Ya, sambil tunjukkan emasnya. Lewat sana. Kan gitu ya. Punya 1,5 kilo emas berbentuk gelang. Terus antum tertarik dengan kalung. Beratnya 1,250 kilo. Ya. Sama atau beda ini takarannya? Beda. Punya antum 1,5, punya toko Amal Jariah tadi 1,250 kilo. Ada selisih takaran. Jadi wangi? Halo? Kaum muslimin? Ya. Ketika ada selisih semacam itu, tidak boleh antum tuker. Wah, saya senang sama kalung ini. Ya, gimana Mas, bisa gak tuker? Ya, gak usah wis, tanpa bayar gak apa-apa. Gak usah dihitung berapa selisihnya, berapa kembaliannya, gak usah. Ini saya punya 1,5 kilo gelang, tuker dengan ini. Walaupun hilang 250 gram, labas. Saya senang bentuknya. Ya, karena kalungnya bentuknya kayak Ka'bah. Contoh, misalkan. Boleh ada enggak? Enggak boleh. Kenapa? Beda takarannya. Harus sama. Jadi fahami? Jadi fahami? Aywa. Kalau misalkan sudah sama. Ya, orang kedua datang. Bawa cincin seberat 2 gram. Normal ya, 2 gram. Kemudian lihat ada anting-anting. Ya toh, ingin ditukar. Beratnya sama 2 gram. Ya, maka boleh dilakukan transaksi tadi asalkan sama takarannya, kemudian iya dan iyadin harus tunai saat itu. Antum bawa cincin 2 gram tadi, kemudian antum pulang langsung membawa anting-anting 2 gram. Walaupun emasnya berbeda. Paham ya? Yang satu emas 70, satunya lagi emas 80. Ya, yang enggak paham dengarkan saja kan gitu ya. Buku biopo kan gitu ya. Nah, jadi fahami? Jadi fahami? Baik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, wa idza ikhtalafa fil jinsi, kalau jenisnya berbeda, ya, jenisnya berbeda, wajib at-taqabudu, wajib at-taqabudu. Dunal mumatsalah. Kalau jenisnya berbeda, maka wajib dilakukan transaksi tunai walaupun tidak sama. Ya, syaratnya cuma satu, kalau beda jenis harus dilakukan secara tunai. Paham? Paham? Baik. Antum punya fulus. Fulus masuk dalam kategori jinsul asman, dikiaskan dengan emas dan perak, ya kan? Punya fulus. pengen beli garam misalnya. Fulus dengan garam, beda jenis. Saya kata walala. Ya toh? Beda jenis. Yang ini jenis asman, fulus antum itu jenis asman. Garam yang hendak antum beli jenis matlumat. Maka transaksi ini disahkan. Walaupun mungkin tidak sama, antum dapat lebih murah kan gitu ya, dari harga pasaran dan yang semisalnya, labas itu tidak jadi persyaratan, tapi satu syarat yang harus terpenuhi, wajabah at-taqabud, wajib dilakukan transaksinya secara tunai, kontan, tidak boleh hutang. Bukan karena tokonya pelit, ya. Bukan karena enggak mau ngasih bantuan, tapi ini urusannya hukum riba. Kalau utang gula, enggak apa-apa. Hutang es buah boleh. Yang penting bayar. Mengandung iklan ya. Ya, karena enggak masuk dalam transaksi riba. Hutang sari ini boleh, hutang peci boleh, hutang kitab boleh, karena itu semua di luar barang-barang riba. Tapi kalau garam itu masuk bab riba. Antum beli garam harus tunai. Paham ya? Nah, ini yang sering terkecoh kan gitu. Garam soalnya ya, Allah Ustaz cuma 2.000 aja Ustaz, satu bungkus 250 gram. Ya, murah Ustaz Abu Rahis, ya, sandwichat lah Ustaz, masa enggak boleh. Bukan masalah kecil, enggaknya itu masuk dalam asnaf ribawiyah. Boleh ente beli garam, ya, dengan fulus, kan sudah beda jenis. Ya toh, dengan satu syarat tidak boleh hutang, harus taqabud. Jadi wami? Jadi wami? Nah, mungkin nih kapan transaksinya itu cuma satu bungkus, dua bungkus, satu bal, dua bal, kan gitu ya. Gak masalah, masih enteng. Tapi kalau antum bermainnya skala agak gede dikit, satu kontainer, kan gitu ya, dua kontainer, ya, apalagi satu kapal, sanikidina azaniyallahu wa iyakum, tetap kontan. Jadi misalkan antum sebagai pebisnis, bergerak di bidang sembako. Ya, biasa ngambil ya di agen antum atau distributor antum dengan sistem bayar nanti. Ya, barang dikirim dulu, nanti pembayaran bisa belakangan. Ya, karena sudah bagus mungkin hubungannya bisa DP 20%, 10%, bahkan DP dengan KTP bisa. Ya. Ya toh? Perhatikan kalau antum bergerak di bidang sembako, kalau hutang minyak, gula, tepung terigu, kemudian apa namanya? Apa itu bawang, ya, susu dan semisalnya, enggak masalah. Tapi untuk garam cash. Jadi wani harus iya dan biyadin. Kalau ngutang riba, sanikidina azaniyallahu wa iyyakum, juga termasuk kurma. Faham? Baik. Secara garis besarnya seperti itu, sanikidina azaniyallahu wa iyyakum. Wa illah ada rincian-rincian yang insyaallah ta'ala bisa antum jumpai dalam pembahasan fikih insyaallah taala. Kemudian kita beralih pada lanjutan faedah hadis ini biar enggak terlalu panjang. Hadis ini pula sanibidina azaniyallahu wa iyyakum menunjukkan faedah kepada kita, at-tahdzir minadz-dzambis sadis. Peringatan dari dosa yang keenam yang tergolong mubiqat, wahuwa at-tawalli yaumaz-zahfi, lari dari peperangan. Ketika peperangan sudah berkecamuk. At-tawalli, kata tawalli, lugatan secara arti bahasa, bimakna a'rada, berpaling. Wa adbara, dan mundur. Ya, a'rada itu berpaling, ya, memalingkan muka. Kalau adbara itu ke belakang, dia berpaling terus mundur ke belakang, namanya tawalla. Naam, terkait dalam bab ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Surat Al-Anfal ayat 15 sampai 16. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bila lakitumul ladzina kafaru, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, zahfan, dalam kecamuk perang. Ingat, kecamuk perang. Zahfan itu pada kondisi perang. Bukan ketemu orang kafir saat berdesak-desakan di pasar. Ya. Kan ya. Dalam kecamuk perang. Fala tuwalluhumul adbar. Maka jangan sekali-kali kalian lari membelakangi mereka. Kabur. وَمَنْ يُوَلِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, barang siapa yang lari pada hari kecamuk perang, kabur dari peperangan, إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ, kecuali yang lari untuk strategi perang, menipu musuh, ya, mengecoh musuh, seolah-olah sudah lari sehingga membuat musuh lengah, kan gitu ya. Oh, sudah kalah pasukan muslim, santai, senjatanya ditaruh, kan gitu ya. Kemudian mampir dulu, beli kopi, beli es buah, kan gitu ya. Beli taiti, dan semisalnya, sambil nunggu dibuatkan taitinya, tahu-tahu serangan balik. Kan gitu ya, azani Allahu wa iyakum. Tidak masuk. Au mutahayizan ila fi'atin, atau lari untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lain. Nanti akan kita terangkan. Ya. Ini pengecualian dari Allah. Barang siapa yang lari pada saat perang berkecamuk, kecuali yang lari untuk taktik perang atau bergabung dengan pasukan muslimin yang lain, ya, ini dikecualikan. Faqad ba'a bighadabin minallah, maka sungguh dia telah kembali dengan membawa murka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lari tanpa udzur, ya, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hadihil ayatu, ayat ini, kata Al-Qurtubi rahimahullah, dalilun ala anna tawalli yawmaz zahfi min akbaril kabair. Ayat ini termasuk dalil bahwasanya lari dari peperangan termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, karena diancam dengan murka Allah ditambah ancaman neraka jahanam secara khusus. Tayyib. Huna Salasatu ahwal. Di sini, pada saat kecamuk perang, ada tiga kondisi yang perlu antum perhatikan. Yang pertama, yajibu sabat, wajib untuk tetap menghadapi pasukan musuh. Tak boleh lari, wajib hukumnya. Ya. Wa hadza bi syaratayni, kata Al-Qurtubi. Ini dengan dua syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Ya, Al-Anfal 65 sampai 66. Wajib untuk sabar menghadapi pasukan musuh itu dengan ketentuan. Bagaimana ketentuannya? Antum perhatikan ayat sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-65, iyyakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'ataini. Kalau ada di kalangan kalian 20 pasukan muslim yang sabar, bisa mengalahkan 200 pasukan kafir. Berarti hitungannya 20 lawan 200, 1 banding 10. Oke, kita baca dulu ayatnya secara utuh ya. Jadi awalnya Allah memberikan ketentuan 1 banding 10, tidak boleh mundur. Kalau ada 20 pasukan muslim yang sabar ketemu dengan 200 pasukan musuh, tidak boleh mundur. Ya subhanallah, ini berat. 1 lawan 1 belum tentu kita menang, belum tentu ada nyali yang itu ya. Wong berangkat itu kondisi gemeteran, ya, yang satu gemeteran, yang satu asam urat kambuh, yang satu diabetes tinggi, ya, yang satu apa namanya kena serangan jantung tiba-tiba, misalkan. Ya, hukum awalnya seperti itu, 1 banding 10. Wa iyyakum minkum mi'atun, kalau ada di kalangan kalian 100 pasukan muslim, yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Kalau ada 100 pasukan muslim, mereka bisa mengalahkan 1000 pasukan kafir. Ya, 1 banding 10. 100 pasukan muslim tandingannya 1000 pasukan musuh. Seandainya ini tetap diterapkan, berat. Ya, ternyata ada hukum baru. Pada ayat yang ke-66, Allah melanjutkan, al-ana khaffafallahu ankum wa'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah berikan keringanan untuk kalian. Allah tahu ada kelemahan pada diri kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun, kalau ada 100 pasukan muslim yang sabar, yaghlibu mi'atain, bisa mengalahkan 200 pasukan musuh. Berarti 1 banding 2. Ya, 1 banding 2. Yang tadinya 1 banding 10 diturunkan menjadi 1 banding 2. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Kalau ada 1000 pasukan muslim, mereka bisa mengalahkan 2000 pasukan musuh dengan izin dari Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Paham? Paham? Baik. Berarti kondisi yang pertama, wajib, yajibu sabat, wajib untuk tetap berhadapan dengan pasukan musuh kalau ketentuannya sama dalam ayat. 1:2. Kalau 1:2 wajib. Nah, 10 pasukan muslim berhadapan dengan 20 pasukan muslim. Tidak boleh mundur. Kalau sampai ada yang mundur pada hitungan semacam itu, tawalli yaumazzah. Ya. 30 pasukan muslim mampu berhadapan dengan 60 pasukan kafir. Ya, sabar. Jadi kami, apalagi kalau kurang di bawah itu. 30 pasukan muslim melawan 40 pasukan kafir. Maju, wajib hukumnya, tidak boleh kabur. Jadi kami, baik. Al-halah al-thaniyah, keadaan yang kedua. Jazalahu sabat, boleh untuk tetap maju. Awil firaru ila fi'atin, atau lari bergabung dengan pasukan muslim yang lain. Ya, kapan itu? Iza zadal adu ala di'fi, kalau jumlah musuh lebih dari jumlah yang ditentukan dalam ayat. Yang ditentukan dalam ayat tadi berapa? 1:2. Kalau jumlahnya lebih daripada itu, 1:3 misalnya, maka saat itu dua pilihan. Sabar berhadapan dengan mereka, atau bergabung dengan pasukan muslim yang lain. Jadi pahami? Baik. Al-halah al-thalithah yang ketiga, yajuzut tawalli, boleh untuk lari dari medan tempur. Lil khid'ah, untuk mengecoh pasukan musuh. Ya, untuk tujuan mengecoh pasukan musuh ini enggak berkaitan dengan berapa banding berapa. Jadi paham ya, pada kondisi wajib untuk tetap berlaku, kondisi yang pertama kan itu ya. Kalau dia memang lari untuk mengecoh pasukan musuh, enggak masalah. Ya toh, dalam peperangan misalnya skala kekuatan militer muslim dengan orang kafir 1:2. Ada 1000 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 2000 pasukan kafir. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 3 sayap. Ya, sayap kanan, tengah, sayap kiri. Yang kedua. Naam. Konsentrasi serangan bertumpu pada pasukan sayap, pasukan tengah, pasukan inti. Sementara pasukan kanan dan kiri diberi kode oleh komandan pasukan untuk mengkondisikan seolah-olah mereka kalah. Karena otomatis kan dibagi wilayah pertempurannya, kan gitu ya. Nah, bayangkan saja. Ya. Ya toh? Walaupun kondisinya ini wajib untuk sabar, tapi kalau untuk khid'ah, boleh bagi dia untuk melakukan hal tersebut dan tidak termasuk dalam larangan ayat. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Sanibami, kaum muslimin? Aywa. Tiga ahwal tadi zakaraha al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh al-imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Baik. Huna malhubah. Ada catatan penting. Ya. Yajuzut tawalli. boleh berpaling, lari dari peperangan. Min ajlil firar ila fi'atin. Dengan tujuan bergabung pada pasukan lain. Amma idza kana al-firaru ila ghairi fi'atin. Namun apabila dia lari dari medan tempur, bukan bergabung pada pasukan muslim yang lain, tapi bergabung ke masyarakat sipil misalnya, dengan jumlah yang lebih banyak. Ya, sebab ya, ini kondisi dia kabur. Kalau yang lain kaburnya untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lain. Yang ini bergabung dengan masyarakat muslim. Nah, itu ada desa Stagaran misalnya dengan populasi 800 orang misalnya. Wah, ini kan banyak jumlahnya. Ada ilah fi'atin ya. Saya lari ke situ. Ya, wilayah kaum muslimin. Tidak bergabung ke pasukan yang lain, tapi bergabungnya ke masuk ke wilayah kaum muslimin misalnya. Fahaya yu'tabarut tawalli yawmaz zahri. Dan demikian teranggap termasuk perbuatan lari dari medan pertempuran. Ya, jadi rukhsahnya itu untuk bergabung dengan pasukan lain. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum, dengan rincian-rincian yang telah disampaikan. Taib. Kemudian fi hadzal hadis, dalam hadis ini pula terdapat faedah at-tahdzir min qadzfil muhsanat, peringatan dari perbuatan menuduh wanita mukminah yang menjaga kehormatannya berbuat zina tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi. Al-qazfu, qazaf, ya, bi fathizal al-mu'jamah wa sukuniha. Bisa di fathah, qazaf, atau di sukun, qazfun. Lughatan, secara bahasa artinya ar-ramyu bil hijarah aw ghairiha, melempar dengan batu atau benda lain, namanya qadfun. Ya, yuqalu contohnya qazaftuhu, aku mengqazafnya. Idza ramaituhu bil hijarah, kalau aku lempar dengan batu. Ya. Apa yang sejenisnya dari benda-benda padat dan keras. Ya, kalau nyiram air enggak masuk qadhaf. Secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, ar-ramyu bizina, menuduh orang berbuat zina. Ya, menuduh orang berbuat zina. Wa yadkhulu fi, termasuk dalam bab ini qauluka, ucapan kita, ya zani, wahai pezina. Paham ya? Halo, kaum muslimin. Ya, kalau menuduh jelas ya maknanya. Katakan fulan bin fulan berbuat zina. Ya. Kapan? Tanggal 35 bulan yang ke-13 di kandang onta, misalkan. Misalkan gitu ya. Mana buktinya? Pokoknya fulan berbuat, loh, buktinya mana? Mana saksimu? Ya. Bayyinah, buktikan. Au haddan fi dhahrik, Kalau enggak, cambuk. Kan gitu ya. Nah, dia enggak bisa mendatangkan bukti, maka tergolong qadzaf. Ini jelas kalau menuduh orang. Termasuk qadzaf, kalau kita mengucapkan, ya zanin, wey, berzina, misalkan. Itu qadzaf. Berarti, sanidina zanimallahu wa iyyakum. Tayyib. Wa ajma'al fuqaha, para fuqaha, sanidina zanimallahu wa iyyakum, mereka sepakat. Minal qadzafi, termasuk bentuk qadzaf, ar-ramyu bil liwata wa nahwiha. Menuduh orang berbuat liwato, masuk qadzaf. Ya, nuduh. Fulan amila amala lutin. Fulan berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Itu qadzaf. Kalau tidak mampu mendatangkan saksi, empat orang saksi yang melihat dengan yakin, tanpa keraguan, maka cambuk sebagai hukuman hadnya. Itu berat. Menyangkut kehormatan seorang muslim. Terlepas betul atau tidak. Ya, tapi kalau kita yang menuduh tidak mampu mendatangkan saksi, berat hukumannya. Menandakan apa? Sangat mulia kehormatan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Sanidina zani Allahu wa iyyakum. Bahkan ya, ini faedah fikih ya. Saya enggak terjemahkan tapi tak sebutkan. Mengingat banyak anak-anak di bawah umur ya. Naam. Wa min al-qadzafi, termasuk qadzaf, sanidina zani Allahu wa iyyakum. Ar-ramyu bi'tiyanil mar'ati min duburiha. Ya. Kelas, tidak perlu diterjemahkan. Ya. Masuk itu dalam bab qadzaf. Ya. Ini disebutkan zakarahu al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Oleh para kalaman kawila, beliau sebutkan penjelasan panjang lebar, juga adillah terkait dengan bab tersebut. Ya, yang kita bawakan secara umumnya. Jadi pahami ya? Jadi pahami? Baik. Termasuk pula, ityanul baha'im. Ya, ar-ramyu bi'ityan al-baha'im. Tidak usah diterjemahkan, yang itu ya. Nah, ini salah satu hikmah ya. Banyak bersyukur di dekat sini tidak ada kandang kambing. Ya, nanti banyak tersangka. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Ya. Taib. Wa haddul qadzaf, hukuman had bagi orang yang melakukan qadzaf, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yarmunal muhsanat," orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, namun tidak mampu mendatangkan empat saksi. Ya. Empat saksi dengan persaksian yang meyakinkan. Tidak boleh kalau persaksiannya itu hanya berdasarkan dugaan, perkiraan, apalagi perkiraan. Paham ya? Seorang menuduh, ya, fulan berzina, fulanah berzina, Datangkan saksimu, datangkan fulan, fulan, fulan, fulan. Ada empat orang saksi, semuanya dewasa, ahlus salah. Saksi pertama dipanggil, ya, apakah kamu bersaksi fulan berzina? Iya, Pak Hakim, yakin. Ya, saya cuma lihat masuk ke rumahnya fulana. Ya, kalau cuma berdua, laki dengan perempuan, ya tahu sendirilah Pak Hakim, begitu ya. Misalkan, ini bukan persaksian yang meyakinkan. Hakim diminta untuk mempertegas, yakin atau enggak? Enggak yakin Pak Hakim, gugur satu saksi. Ya, kalau satu saksi saja gugur, maka penuduh kena hukuman had, saksinya pun juga sama. Hati-hati kan ibadina azani allahu wa iyakum. Ya, seperti yang pernah terjadi pada masa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Kasus yang pernah terjadi, mungkin skandal gitu ya, yang diisukan oleh orang-orang yang tidak menyukai sahabat yang mulia Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, yang ketika itu menjadi gubernur. Masih lupa di wilayah mana, kalau enggak Basrah, Kufah. Ya, jadi gubernur di sebuah wilayah kaum muslimin. Orang enggak senang dengan Mughirah ibn Syu'bah. Ya, melihat, ya kebetulan sahabi Mughirah ibn Syu'bah sering kawin cerai gitu ya. Nah, mungkin ini yang enggak senang tadi ini enggak kebagian undangan walimah gitu ya. Enggak ngerti kalau sudah nikah lagi. Sanihidina azani allahu wa iyakum. Tahu-tahu dilihat loh, ini kok masuk ya ke rumah fulana. Langsung dilaporkan kepada Umar ibn al-Khattab. Ya. Saat Umar mendapati ada laporan Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, panggil sang penuduh dengan Mughirah. Bayyinatan au haddan fi zahrik. Datangkan buktimu, kalau enggak apa namanya, cambuk punggungmu. Datangkan empat saksi. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Saksi pertama meyakinkan, saksi yang kedua semakin memperkuat, saksi yang ketiga betul-betul mantap persaksiannya. Giliran saksi yang keempat, ya, ittarab fi syahada, agak goyang persaksiannya. Satu saja yang ragu, maka Umar ibn al-Khattab mengatakan tuduhannya tertolak. Ente penuduh dengan empat saksi ente, cambuk rame-rame. Sanigidina azani allahu wa iyakum. Kenapa? Kehormatan seorang mukmin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main loh. Dengan sebuah ucapan yang mungkin ringan, mudah sekali terlontar. Sanigidina azani allahu wa iyakum. Berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menuduh dengan tindakan yang keji, hina, rendah. Hukumannya tidak main-main. Ya toh? Umar pun mengatakan kepada Mughirah ibn Syu'bah, seandainya keempat saksi tadi memberikan persaksian yang meyakinkan, larajam tuka bihijaratik. Aku sendiri yang merajammu pakai batu dari wilayah kekuasaanmu. Ternyata enggak. Setelah ditelusuri, ya seperti yang tadi disampaikan, yang menuduh belum tahu kalau Mughirah sudah nikah lagi. Ya, jadi pahami? Jadi pahami? Aywa. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Pandailah dan bijaksanalah dalam menggunakan lisan. Jadi baru, ya, baik. Kenapa? Karena berat urusannya. Allah melanjutkan dalam firman-Nya, "Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada dia enggak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum, cambuklah mereka, al-qazif, ya, wa man ma'ahu, yang menuduh dan para saksi yang tidak diterima persaksiannya. 80 jaldatan, 80 kali cambukan. Itu enggak ringan loh hukumannya. Dicambuknya ini enggak pakai pensil loh ya. Pakai pensil itu enggak mencambuk namanya. Ya, dengan cambuk yang memang dipersiapkan. Ya. Mungkin di sebagian daerah yang menerapkan, yang mencoba menerapkan hukuman ini, ya enggak bisa memenuhi hitungan yang ditentukan dalam syariat. Ya, ketahuan berzina, belum pernah menikah, ya masih gadis atau perjaka, belum pernah melakukan akad nikah yang sah, cambuk 100 kali, baru 5 kali cambukan, pingsan. Hanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Ya, pingsan karena berat. Kan gitu ya. Ditunggu siuman, melek lagi, cambuk lagi, baru cambukan yang ketiga, berarti 8 ya. Pingsan lagi. Hanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Akhirnya 10 cambukan. Gitu ya. Ini 80 kali cambukan. Kalau zina 100 kali untuk yang belum menikah, jelas berat memang pelanggarannya. Yang ini yang enggak main-main. Hanya dengan sebab menuduh dan tidak mampu mendatangkan bukti, dan itu betul-betul menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan seorang muslim biasa. Muslim biasa. Allah berikan hukuman yang berat. Fajliduhum samanina jaldatan, 80 kali cambukan berikan untuk mereka. Hukuman fisik dapat. Hukuman sosial pun diberikan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Setelah itu jangan pernah menerima persaksian mereka selama-lamanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berat. Hukuman fisik sudah diberikan. Hukuman sosial pun diberikan. Tidak boleh menjadi saksi. Jadi kalau orang sudah pernah, ya, dicambuk 80 kali karena kasus qadzaf, tidak boleh menjadi saksi dalam akad nikah. Ya. Saksi dalam akad nikah itu bukan hal yang remeh. Ya, kalau dilakukan di kalangan salafiyin, thalabah, umana, ubul, kan gitu ya. Orang-orang yang terpercaya, wandai agamanya, asal comot, enggak masalah. Tapi kalau dilakukan di luar, di masyarakat umum, khanibidina, zaniyallahu wa iyyakum, enggak bisa asal comot, enggak kenal lewat, ini kurang saksinya satu lewat. Mas, punya KTP ada, sini mas, dari saksi mas, enggak bisa. Ya, yang pernah melakukan qadzaf tidak bisa diterima persaksiannya dalam masalah akad nikah, tidak bisa. Saat bersaksi sudah melihat hilal, tolak, tidak dianggap. Ya, jadi betul-betul dicatat namanya, fulan bin fulan pernah melakukan qadzaf. Itu disebarkan ke seluruh wilayah kaum muslimin, dimanapun dia berada, tidak diterima persaksiannya. Laqad darallah, misalkan di Gresik melakukan perbuatan tadi, sudah dijatuhkan hukuman had. Hukuman fisik sudah diberikan, hukuman sosial diberlakukan. Berapa lama? Abadan, sampai mati. Ya. Kafir berarti Ustaz? Enggak. Dia enggak kafir. Dia muslim, dia mukmin, tapi ada hukuman sosial yang harus dia terima. Gara-gara gak bisa jaga lisan. Gak boleh diterima persaksiannya. Saat rukyatul hilal, semua kaum muslimin berusaha melihat hilal. Penentuan satu Ramadan misalnya. Gak ada yang lihat, kecuali fulan tadi. Ya. Datang kepada penguasa. Wahai Amir, saya melihat hilal. MD siapa? Saya Fulan bin Fulan. Dicek, loh ini yang dicambuk 80 kali di Gresik. Tolak. Ya. Walaupun dia sumpah-sumpah. Saya bersumpah demi Allah. Sambil geledek kalau salah misalnya. Tidak bisa, terserah ibu mau pulang sambil geledek, mau dikutuk jadi batu, jadi kodok ya. Tetap tertolak. Kan gitu ya. Jadi paham? Halo, kaum muslimin? Tidak diterima persaksiannya. Apalagi kalau dalam urusan-urusan jinayah ya. Dalam urusan-urusan peradilan, tidak diterima. Kan gitu ya, Allahu Akbar. Jadi paham? Aywa. Wa ulaika humul fasiqun. Kata Allah, dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul fasik. Ya, ada dhamir fasil di situ yang terletak antara mubtada khobar yang sama-sama ma'rifat, itu menunjukkan hasrul khobari lil mubtada. Khabarnya itu hanya milik mubtada, bukan yang lain. Menunjukkan kalau mereka betul-betul orang fasik. Bulen. Sehingga apa? Karena ayat ini ditutup dengan pemberian gelar fasik bagi para pelaku qadzaf, khabarnya tidak diterima secara langsung. In ja'akum fasiqun binada'in fatabayyanu. Kalau ada muslim datang tapi dia fasik menyampaikan berita, tabayyan terlebih dahulu. Termasuk contoh yang fasik, orang yang pernah melakukan qadzaf. Jadi kami kaum muslimin, hakadha ikhwan fillah azami Allahu wa iyyakum. Naam. Inilah yang menjadikan qadzaf termasuk dalam kategori mubiqat, dosa yang menghancurkan. Sudah kita sampaikan, kalau antum masih ingat, mubiqat itu dosa yang apa? Enggak sekedar menghancurkan, mengikat, ya kan enggak? Ya kan? Mengikat pelakunya seolah-olah dia enggak bisa lepas dari lingkaran dosa tadi, seperti ini. Walaupun sudah mendapatkan hukuman fisik, dia harus menjalani hukuman sosial sepanjang hidupnya terikat dengan dosanya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati. Ya. Ini hikmah di balik ucapan Nabi alaihi salatu wassalam al-mubiqat. Hati-hati. Jangan bermudah-mudahan dalam urusan ini. Dan bidina azani Allah wa iyyakum. Baik. Fadal azan terlebih dahulu. Setelah itu kita jawab as'ilah kalau memang ada as'ilah. Baik. Terkait dengan hadis tadi, sebenarnya masih banyak lagi faedah-faedah yang lain. Insyaallah ta'ala apa yang disampaikan kita anggap cukup. Ya, rincian-rincian terkait dengan setiap poinnya itu insyaallah ta'ala akan antum jumpai pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.